Teringat kota tua di mana bunda telah melahirkan puteranya yang kini mengembara menyelusuri jalan hidupnya, menyelusuri jalan hidupnya. Namun bunda selalu merestui.